ular puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi. Sejak kau sudah di hatiku, sayang.